Apakah ada solat insil kobri? Karena kiai di kampung suka menyuruh solat insil kobri ketika keluarganya meninggal. Ini termasuk kebid'ahan. Tidak ada dalil dari Rasulullah SAW, tidak pula dilakukan oleh para sahabat, tidak pula dari imam yang empat yang namanya solat insil kobri. Termasuk kebid'ahan. Wallahu a'lam.